ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-94 dari kitabul Janais. Dan pada bab yang ke-94 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Maut Yaumil Itsnain, bab tentang meninggal di hari Senin. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal di hari tersebut. Dan yang berkaitan dengan hari meninggal seseorang, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya, kapan dan di mana kita meninggal. Sekalipun perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat telah ditetapkan ajalnya. Dan jika telah datang waktu ajalnya, maka tidak mungkin bisa diakhirkan walaupun sesaat, sebagaimana tidak mungkin bisa disegerakan. Dan kita yakin bahwasanya kita semuanya akan mengalami kematian, karena Allah sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Hanya saja kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Allah mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan di esok hari, sebagaimana dia pun tidak tahu di mana dia akan meninggal. Sekali lagi, masalah waktu dan tempat meninggal kita semuanya tidak mengetahuinya, kapan dan di mana kita akan meninggal. Dan itu bukan perkara yang penting bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Kalau sudah kita memiliki persiapan, memiliki bekal, dan tentunya bekalnya amalan soleh, maka kapanpun dan dimanapun kita meninggal, selama di atas amal tersebut, itu merupakan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini harapan kita semuanya. Kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan penutupan hayat dengan amalan soleh, dengan kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, akan dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Di husnul khatimah itu perkara yang sangat mulia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi dengan hal tersebut. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah meninggalnya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhalla ibn Asad qala haddatsana Wuhayb Wuhayb ibn Khalid an Hisham an Abi Hisham bin Urwah wa Abu Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat دخلت على أبي بكر radhiyallahu ta'ala an. Faqala radhiyallahu ta'ala an, fi kam kafantum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qalat fi thalathati athwabin bi sahuliyah laysa fiha qamisun wala imamah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan bahwasanya tatkala ayahnya sakit, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan hari terakhir dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit, aku datang menjenguknya. Dan ketika aku datang, beliau bertanya kepadaku, wahai putraku, fikam kafantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikapani dengan berapa helai kain? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, beliau dikapani dengan 3 helai kain putih sahuliyah, kain buatan sahul, nama qaryah di Yaman, tempat dibuatnya kain tersebut. Laisa fiha qamisun wala imamah. Dan beliau ketika dikafani, beliau tidak memakai gamis sebagaimana tidak memakai imamah. Udrija idraja. Yang ada di tubuh beliau hanyalah 3 kain kafan tersebut. Wa qala laha, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bertanya kembali kepada putrinya, fi ayyi min tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai putriku, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari apa? Qalat yaumul itsnain. Maka Aisyah menjawab, beliau meninggal di hari Senin. Qala fa ayyu yawmin hadha? Kemudian Abu Bakar bertanya kembali, kalau sekarang hari apa? Qalat yaumul itsnain. Aisyah menjawab, sekarang wahai ayahku, hari Senin. Qal, maka Abu Bakar mengatakan, arju fima baini wa bainal layin. Beliau mengatakan, aku berharap ajalku antara saat ini dengan waktu malam. Beliau berharap bisa meninggal di hari yang sama dengan hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nadhara ila thawbin ali kana yumarradu fi bihi rad'un min za'faran. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu beliau melihat ke kain yang beliau pakai, yang beliau dirawat dengannya, yang mana kain tersebut sudah terkena sebagian dari minyak za'faran. Faqal, maka beliau berkata, igsilu thawbi hadha. Beliau berkata kepada yang di rumahnya, cuci kain ini. Wazidu alaihi thawbayn fakaffinuni fihima. Cuci kain ini, kemudian setelah bersih, tambahkan kepadanya 2 helai kain yang lain, dan kafani aku dengannya. Jadi 3 helai kain, yang satu yang beliau perintahkan untuk dicuci, dan 2 kain yang lainnya. Qultu, maka aku berkata kepada ayahku, inna hadha khalaq. Wahai ayahku, kain ini yang kau perintahkan untuk cuci, kain yang sudah lama. Mananya nanti kami akan carikan kain yang baru, seandainya dibutuhkan untuk kafan. Qala, maka Abu Bakar mengatakan, innal hayy ahaqqu bil jadid min mayyit. Innama huwa lil mihla. Abu Bakar, ketika ada yang mengusulkan untuk dicarikan kain yang baru untuk kafannya, beliau mengatakan, sungguhnya orang yang hidup lebih berhak dengan pakaian yang baru daripada orang yang meninggal. Innama huwa lil mihlah. Katanya, kain yang dipakai untuk kafan hanyalah kain untuk mihlah, dikatakan untuk sadid, untuk nanah. Mananya yang meninggal tidak berlalu, hanya beberapa hari akan berubah tubuhnya menjadi nanah. Falam yatawaffa hatta amsa min lailati thulatha wa dufina qabla an yusbih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Beliau tidak wafat hatta amsan mithlasa, sampai datang waktu sore. Meninggal di sore hari, di malam Selasa. Dikatakan di waktu maghrib. Wadufina qabla yusbih, dan beliau dikuburkan di malam itu juga, sebelum datang waktu subuh. Dikuburkan di malam Selasa. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di sini kita bisa mengambil faedah tentang sebagian dari biografi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Itu kisah meninggalnya. Beliau meninggal dikarenakan sakit, seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tiga khalifah setelahnya dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka meninggalnya semuanya dalam keadaan dibunuh, mati dalam keadaan syahid. Abu Bakar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majus, dan Utsman serta Ali radhiyallahu anhum dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Abu Bakar meninggal dikarenakan sakit. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana kedekatan Abu Bakar radhiyallahu taala an dari putrinya Aisyah radhiyallahu taala an, dan bagaimana ketawaduan beliau sampai kepada putrinya. Beliau bertanya tentang perkara-perkara yang beliau tidak ingat pada saat itu. Bertanya kapan Nabi meninggal dan dikafani di berapa helai kain. Bahkan bertanya ini hari apa. Ketika orang yang sakit lupa dengan hal-hal tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawabnya. Dan juga bagaimana karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sampai ketika dikafani beliau memerintahkan untuk mencuci kain yang ada untuk dibersihkan, yang menunjukkan kapan itu tidak mesti baru. Yang terpenting kapan dilakukan bersih dan suci. Boleh dikafani dengan kain yang bukan baru. Hanya kita diperintahkan untuk memberikan kapan yang baik. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, idza kafantum akhakum fa'ahsinu kafana. Kalau kalian mengkafani saudara kalian, maka perbaikilah kafannya. Tapi bukan berarti harus kain yang baru. Dan juga dari sirahnya kita bisa mengetahui bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalnya seperti Nabi SAW di hari Senin. Dan bahkan usianya pun sama. Nabi SAW meninggal di usia 63 tahun. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala meninggal di usia yang sama. Kemudian bab penyebab mautil faja'ah, ayat al-baghtah. Bab meninggal dengan tiba-tiba. Dan hal ini bisa terjadi pada setiap kita. Dan sebab al-maut itu sama banyak sekali. Orang sehat dan bugar, tiba-tiba kita mendengar ia telah meninggal. Dan sebab kematian kayaknya sangat banyak sekali. Bisa seorang sedang mengendarai kendaraannya, mobil, motor, terjatuh atau tabrakan, atau naik pesawat, pesawat jatuh, naik kapal laut, kapal tenggelam, dan tidak pernah dia mengira kalau dia akan meninggal. Dan tentunya ini merupakan ujian yang sangat besar, terutama bagi keluarganya. Bagi keluarganya. Dan sekali lagi, masalah kematian, tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahuinya. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang terpenting bagi kita adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Dan mautul faja'ah, meninggal dengan tiba-tiba, Tadi disebut oleh para ulama, bukan merupakan tanda dari su'ul khatimah. Bukan dari tanda dari su'ul khatimah. Buruknya akhir kehidupan seseorang. Yang terpenting seorang meninggal di atas amalan soleh. Mau meninggal dengan ada tanda-tanda seperti sakit, ataupun meninggal dengan tiba-tiba. Selama dia berada di atas amalan soleh, maka dia mendapatkan husnul khatimah tersebut. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam Sa'id ibn al-Hakam qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far Gundal qala akhbarani Hisham an Abi Hisham bin Urwah wa Abu Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت صدقات فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku uftulitat nafsuha, meninggal secara tiba-tiba. Wa dhunnu law takallama tasaddaqat, dan aku kira seandainya ia punya kesempatan untuk bicara, mengetahui dia akan meninggal, niscaya dia akan bersedekah. Sedekah merupakan amalan saleh yang akan dia dapat kebaikannya setelah ia meninggal. Kemudian kata sahabat tersebut, fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha, wahai Rasulullah, apakah ibuku akan mendapatkan pahala seandainya aku bersedekah atas namanya? Qala na'am. Maka kata Nabi Sallam, iya. Syahid di sini, inna ummi uftulitat nafsuha, ibuku meninggal dengan tiba-tiba. Sekali lagi, ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada diri kita. Oleh karena kita diperintahkan untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladad, terbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur semua kenikmatan. Itu kematian. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan juga di sini menunjukkan bahwasannya sedekah, terutama seorang putera untuk orang tuanya, itu sampai. Dan itu merupakan satu bentuk bir seorang putera kepada orang tuanya. Bersedekah atas nama ibunya atau ayahnya yang telah meninggal. Nabi tanya, apakah sampai pahalanya seandainya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Dan juga sekali lagi kesempatan bagi kita. Karena terkadang orang tua kita, imma keduanya atau salah satu keduanya telah mendahulu kita. Dan kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam keadaan keduanya, salah satu keduanya telah meninggal. Dan di antara cara berbuat baik, saya berdoa untuk keduanya adalah bersedekah atas namanya. Kata Nabi, sampai sedekah tersebut. Dan itu dinukil adamul khilaf. Tidak ada khilaf. Dan dari ulama, sedekah seorang putra untuk orang tuanya itu sampai. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah.